bagai sekuntum melati, sayu melambai di tanah gersang selalu gelisah. Di wajahnya terlukis goresan kesedihan, terdampar pada tebing pemisah. Masihkah I'm here.